السلام عليكم الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال مالك أبو عبد الله محمد بن داود أثنان محمد بن محمد Muhammad bin Muhammad bin Abi Dawud bin Dawud atau bin Abi Dawud Kola Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawuda bin Dawuda Hasin Haji Hasin Haji Al-Maruf bin Ajuru Al-Kalamu Wallab bin Murakab bin Mufidu bin Wadari. Baik. Al-Kalamu Wallab bin Murakab bin Mufidu bin Wadari. Al-Kalam, ma huwa al-Kalam lughatan, innallaha nabi Isa. Al-Kalam lughatan, ibaratun amma tahsulu bistadadi fa'idatu. Walakin hadha, ta'rif, patuh. Nah, nakadahu al-Mu'allik, wa ya'ti bi ta'rif. Sahih bahwa yajudu ala muskin muskin muskin muskin muskin ucapan yang memberikan pemahaman. Wa amal kalamu istilahin muhad inda wayafana abu abdillah wa lafdun murakabu limusidu bilwad. Nah, al-Kalam wa lafdul murakabu limusidu bilwad'in. Ma makna kau ni lafdan? Tidak kaya apa na? Kesat? Ayat ini menasrata masyarakat dan alam berhasil jadi hati Alibat patah Tadi mungkin Tadi mungkin Tadi mungkin Tadi mungkin Nah, wa makna kau ni murakaban? Tidak kaya apa na? Kau minum Nah, susun dari dua kata atau lebih. Wa aqal lumaya ta'allafu minhum ada. Minimalnya sebuah kalam tersusun dari apa ya, Pak? Wa fikra apa dari dua isim atau nah, minimalnya dua isim atau satu fi'il, satu isim. Contoh, dua isim. Osman Muhammadun Musafir. Satu fi'il, satu isim. Ya Muhammad. Nah, wal murakkab yang pasti mengilakan. Anda lihat kena warahmatullahi. Iya, tarkib di sini ada berapa? Terbagi? Ya, ya. Murakkab. Terbagi jadi dua, hakikatan dan takdiran. Ya, hakikatan dan takdiran. Hakikatan ya secara hakikat tersusun dari dua kata atau lebih. Adapun takdiran itu ada yang ditakdirkan, walaupun dia satu kata, tapi sebenarnya tersusun dari lebih dari satu kata. Contoh yang takdiran, wazuhar. Kala Muhammadun. Muhammadun kalam atau bukan? Kenapa? Dia satu kata. Karena takdirnya Muhammadun. Nah, secara klasik. Astamir ya kawan. Itu apa yang kena Abu Muhammad? Makna kau nihi. Kau nihi mukilan. Ayat Bisa'in Akhara. Baik. Walaupun kul-kul sa'idha khara ustadu lalsamna adilatna salama wa'ana wa'naq lahtun roh lahtun rohbabun min salafi kalimat li'anu muqadaba yang tenuru matakuluhu bata matakuluhu bata hata mimma yatarqabu ala khudil ustadu ustadu. Sejabul ketika khabar ustadu angkotna salam ini salam salaman di khusus faedah. Nah, wa ma'na qala syarih wa ma'na qawli mufidan. Kalam menurut ahli nahwu itu harus mufid. Kita sudah pelajari apa itu lafaz murakkab, sekarang mufid. Jadi yang menurut ahli nahwu kalam itu harus mufid. Apa itu makna keadaan kalam itu harus mufid? Maknanya adalah ayah sunna sukutul mutakallimi alaih. Salam. Diamnya pembicara itu bagus atasnya. Jadi ketika si pembicara itu diam dalam berbicara itu sudah bagus, sudah memberikan faedah. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhara, di mana si pendengar tidak lagi menunggu sesuatu yang lain. Diamnya si pembicara sudah cukup difahami, memberikan faedah. Si pendengar sudah diam, tidak menunggu sesuatu yang lain. Falau qulta, kalau kamu katakan idza hadaral ustadu, apabila ustad hadir. Kalam atau bukan? Bazam. Bukan. Lafaz atau bukan? Murakkab atau tidak? Murakkab, iya. Nah, kalam atau bukan? Katanya gimana? Yang mana yang benar? Kalam atau bukan? Berarti kalam atau bukan? Bukan. Walaupun dia lafaz, walaupun dia murakkab, karena tidak mufid, maka bukan kalam. Idza hadara al-ustadz, apabila ustadz hadir, la yusamma dzalika kalaman, itu tidak dinamakan kalam. Walau annahu lafdun murakkabun min salasi kalimatin, walaupun dia tersusun dari tiga kata. Tiga kata apa saja? Apa nuain? Ida hadara al-ustaz. Kenapa bukan kalam? Li'annal muqataba yantadiru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustadi. Karena orang yang diajak bicara masih menunggu apa yang kamu ucapkan setelah ini, dari apa yang terjadi setelah kehadiran ustad itu. Idza hadaral ustadu, apabila ustad datang. Kalimat belum sempurna, belum memberikan faedah. Nah, walaupun tersusun dari lafaz, walaupun dia lafaz, walaupun murakkab, karena tidak memberikan faedah, maka bukan kalam. Faedah kulta, apabila kamu katakan idza hadaral ustadu ansatat talamidu, apabila ustad hadir, murid-murid diam. Soro kalaman nifusulil faedati, jadilah itu kalam, karena sudah dihasilkan faedah. Insyaallah dipahami ya. Karena kalau kita mengatakan idza hadaral ustadu ansata talamidu, orang yang kita ajak bicara itu sudah diam, sudah paham. Cukup. Apabila ustaz datang, murid-murid diam. Titik. Itu sudah dipahami. Si pendengar tidak lagi menunggu sesuatu yang lain. Beda dengan tadi idza hadaral ustadu. Tentu si pendengar masih akan menunggu apa setelah kehadiran ustaz. Nah, barakallahu fikum. Itu makna mufid. Ayah sunnah sukutul mutakallim alaihi bihaitsu la yaqtasami'u muntadiran li syai'in akhar. Baik, kemudian di bawah ada i'rabnya, idza hadara al-ustadu ansata talamidu. Iqra. Apa Yazid? Idza dzarfun lima yastakbilu min az-zaman. Kalau enggak ada ya-nya fi'lun madhin. Sabara fi'lun madhin. Mabniyun ala tabti la mahala lahu min al-a'rabi. Al-ustadu fa'ilun marfu'un bil fi'li. Sabara bil fi'li hadara. Bil fi'li hadara. Mu'alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirihi. Wa idha mudawfun. Wa jumlatu hadara hadara ustadu fi mahali jarin bil mudawfi. Samsota fi'lun madhin. Mabniyun ala tabti la mahala lahu min al-i'rabi. At-talamidu fa'ilun marfu'un bil fi'li. Samsota bil fi'li ansota. Wa'alamatu rafi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirihi. Wa jumlatu ansota at-talamidu la mahala lahu min al-i'rabi. Laha. La mahala lahu min al-i'rabi. Li'annaha waqi'atun fi jawabi sabti fari tajim. Nah, jadi idza ini dzaraf, hadzara fi'il, al-ustadu fa'il, kemudian jawabnya ansata talamidu, seperti yang disebutkan dalam i'rab tadi. Baik, barakallahu fikum, ini perkara yang ketiga dari kalam al-lafdu al-murakkabul mufidu. Sekarang yang keempat, ikra' ya fana. Ya. Qala syarih maka qawlihi mawdu'an lil-lafzi al-arabi ayyakuna al-fadul ayyakuna apa antakuna antakuna al-fadul mustaq, walaupun ayyakuna juga boleh tapi di tulisan antum tak apa ya nah antakuna al-fadul mustaq maratu bil-kalami bil-arfadi alladhi wadaqatha al-arabu lid-dulalati. Kita sisidjal ya juz an-nakra ad-dalalah ad-dulalah ad-dilalah wal-afsah al-fad waqala ba'dum al-qasr ad-dalalah, walakin ya juz kita sisidjal boleh dibaca dengan tiga harokat pada dalnya, dulalah, dalalah, dilalah. Baik, walakin al-afsah dalalah bidul-fad bidalalati ala makna minal ala maknan ala maknan minal ma'ani matala hadara kalimatun wada'ah al-arabu bimaknan wahuwa usulul wudu'i Yaman Yaman Zah, bukan iya. Nah, saya malas risetnya. Diketahui sama orang Yaman Di Zaman Nabi Muhammadun Muhammadun Wa huwa Datu syahsi al-musamma bihadal ismi. Datu syahsi al-musamma bihadal ismi. Wa mana qawnihi mawdu'an bilwad'il arabi al-kalamu wal-lafdul murakkabul mufidu mufidu bilwad'i. Yang keempat ya, syarat yang keempat, makna keadaan kalam itu harus digunakan dengan peletakan arabi, yaitu menggunakan bahasa Arab. Maknanya adalah hendaklah lafaz-lafaz yang digunakan al-musta'malatu ya jemaful andakun al-alfadul musta'malatu fil kalami min al-alfad allati wada'atha al-arabu lid-dalalati 'ala ma'nan min al-ma'ani. Hendaknya lafaz-lafaz yang digunakan di dalam kalam itu dari lafaz-lafaz yang dipakai oleh orang Arab, oleh orang-orang Arab, Arab jamak ya, oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan atas satu makna dari makna-makna. Ya mudahnya ya pakai bahasa Arab gitu. Wada itu. Misalan sebagai contoh hadara. Hadara ini adalah sebuah kalimat, sebuah kata. Wada'ahal Arabu li ma'nan. Orang-orang Arab meletakkannya untuk satu makna. Apa makna hadara? Wahuwa husulul quduri fi zamanil madi. Terjadinya perbuatan hadir di waktu lampau. Artinya apa hadara? Telah hadir. Nah, sehingga hadara ini menggunakan bahasa Arab. Demikian pula kalimat Muhammad. Kata Muhammad, qad wada'ahal Arabu li ma'nan. Orang-orang Arab menggunakannya untuk suatu makna. Apa makna Muhammad? Wahuwa dhatu syakhsil musamma bihadzal ismi. Zat seseorang yang dinamai dengan nama ini. Fa'idha kulta hadara Muhammadun. Apabila kamu katakan hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Takunu qad istakmalta kalimataini. Kamu telah menggunakan dua kata, hadara dan Muhammad. Kullun minhuma mimma wada'ahul Arab. Masing-masing dari dua kata itu dipakai oleh orang Arab. Sehingga kalimat kita hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir, ini menggunakan wad'il Arabi. Ya, menggunakan letakan orang-orang Arab. Barakallahu fikum. Fi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahul ajam. Beda dengan apabila kamu berbicara menggunakan kalam yang digunakan oleh orang-orang ajam yang bukan Arab. Kal Fursi, wal Turki, wal Barbari, wal Faranji, seperti al Furs, Persia, Turki, Barbar, Faranji, orang Eropa. Fa'inahu la yusamma fi urfil ulama'il arabiyyati kalaman. Maka itu tidak dinamakan menurut istilahnya ulama al-arabiyyah sebagai kalam. Kenapa? Kenapa bukan kalam? Ya, karena Abdillah bukan Naam, laisa bil wad'il arabi. Nah, bukan wad' arabi. Maka itu bukan kalam. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman. Walaupun sebagian ahlul lughah menamainya kalam. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, al-kalam indan nahwiyyin itu harus terpenuhi empat syarat tadi. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Naam. Arabnya dibaca hadara Muhammadun. Sabun. Hadara. Naam. Fi'lun madhi mabniyun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Muhammadun fa'ilun marfu'un fi fi'li hadara. Wa 'ala turatihi Azamatu dhahiratu ala akhiri. Nah, baik, selesai tentang penjelasan al-kalam. Amsilatun lil kalamil mustawfi syuruta. Contoh-contoh untuk kalam yang memenuhi syarat-syarat. Syarat kalam apa? Bagaimana? Al-labdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'ina. Ma huwa al-lafdu? Afana Abdillah. Lafat apa lafat? Kok lafdu terus ramu rampung? Al-lafdu wa al-sawtu al-mustamilat al-mustamilatu Nah, lafad adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Baik, ma makna Al-Murakab hendak apa nama? Ba'da Al-Mufid Mahwa Ayyahsuna Cukup terbesarkan di Mu'adzari Mekakal dini Alayhi bihai itu Terbesarkan dini alayhi bihai itu Al-Mu'adzari Al-Mu'adzari Bisa ingat. Nah, mana kau ni mau tuan bilwat in Arabi? Anda kata mana? Mustakma. Mustakma itu di dalam kalimat dalam kalimat Arab itu di dalam kalimat yang lain. Contoh-contoh kalam yang memenuhi syarat tadi, empat syarat tadi. Ikra ya mana? Bawa nama? Ya, Muhammad bin Al-Masjid. Sendi. Masa ibu baik-baik. Apa? Lewat. Kamtilan sudah dikalamil Mustafi Hasrut. Surut apa? Al-Mustafi Salami Al-Mustafi Al-Surutu. Kenapa lho Pak? Salami Al-Mustafi Al-Surutu. Nanti gak ada huruf jernya. Ini kalam itu dari Mustafi lah. Mustafi lah kok Al-Mustafi dari Islamnya gak boleh? Salah. Nah dari Mustafi. Enggak. Mustafi Surut apa? Makhul bih dari mustawfi, mustawfi itu isim fa'il, ya'malu amalan fi'li. Isim fa'il bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Baik. Satu-satu dibaca di artinya. Al-jawu sahbun. Udaranya segar. Udara itu bersih. Cuaca bersih, baik. Udara atau cuaca cerah gitu. Dak, ini dua isim. Al-Bustanu Mutmilun. Kebun itu berbuah. Nah, ini juga dua isim. Terus. Al-Himalu Safi'un. Sa. Nah. Al-Himalu Safi'un. Bulan sabit itu Safi' terbit. Tolek. Nah. Berikutnya. Assalamualaikum Sofia. Baik, ini semuanya tadi terdiri dari dua isim ya, minimal. Pada Yudi ul Omar Sulayan. Yudi bersinar. Akan bersinar. Bulan itu bersinar. Itu akan bersinar. Di malam hari. Tapi dari berapa kata ini? Nah, berikutnya yang jauhlah kita itu akan berhasil orang. Tapi dari satu fi'il satu isim. Berikutnya. Allah yufdikul kasur. Tidak seruntuh orang. Nah. Tapi dari tiga kan. Berikutnya. Tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil dari selain Allah. Kesun dari lima. Mana? Satu. Oh, ilahnya satu. Empat. Nah, berikutnya. Jadi dari tiga kata. Berikutnya. Apa saja? Berikutnya. Baik. Ini juga berapa kata? Tamsilatun lil lafzil mufradi. Contoh-contoh untuk lafaz tunggal. Nah. Muhammadun Aliyun Ibrahimu Qoma Man. Kalam atau bukan ini? Bukan. Bukan. Kenapa? Ya. Dia tidak berupa mufid, tidak mufid, tidak murakab. Nah, kecuali yang murakab apa? Takdiri. Murakab takdiri, contohnya misalkan ada yang bertanya, man ja'a, siapa yang datang? Abu Azam mengatakan Muhammadun. Salam atau bukan? Salam. Nah, takdirnya apa? Muhammadun ja. Amsilatun al-murakkabi ghairil mufidi. Contoh-contoh untuk susunan murakab yang tidak memberikan faedah. Madinatul Iskandariyah, kota Iskandariyah. Ini juga walaupun sudah dua kata tapi dia tidak mufid. Abdullah, Hadramaut, law ansafan nasu. Ini juga belum ada jawabannya. Kalau seandainya manusia adil, idza ja'a syita'u, apabila datang musim dingin. Ini juga tidak ada jawabnya. Mahma aqwal murai, bagaimanapun orang yang riya itu menyembunyikan. In tala'ati syamsu, jika matahari terbit. Ini kan ucapan-ucapan atau kalam lafaz-lafaz yang masih si pendengar itu menunggu sesuatu yang lain. Nah, as'ilatun ala ma taqaddam, pertanyaan terhadap apa yang telah berlalu. Insyaallah ini di murojaah, kalau teman akan datang, insyaallah ditanya tanpa lihat buku ya. Nah, karena ini awal-awal boleh lihat buku. Sudah selesai satu bab, ini enggak boleh lihat buku, nanti ditutup bukunya. Nah, di pertanyaan-pertanyaan dijawab. Baik, jadi insyaallah pertemuan yang akan datang murojaah tanpa lihat buku. Biar biar apa? Biar murojaah benar. Kalau open book terus nanti enggak pintar-pintar. Baik, kita lanjutkan sorok. Kita telah jauh belajar sebenarnya sorok ini, cuman kita ulang lagi ya kawan, karena sekian lama tidak belajar. Kita ulangi dari jilid 2 ya. Telah disebutkan bahwasanya al-abwaab al-mu'tabarah anna al-abwaab al-mu'tabarah fa'inda sorfiyin isna yu'ishruna baban. Bab-bab yang teranggap di kalangan ahli sorof itu ada 22 bab. Ya. Sudah ketemu apa kemarin? Belum. Ketemu baru tentang apa? Oh, kitabnya baru gitu. Jadi tanda. Masih seger kitabnya. Baik. Dua puluh dua bab itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama sulasi mujarrad, 3 huruf asli. Kita telah pelajari 3 huruf asli ini ada berapa bab? Ada 6 bab. Ya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu dan fa'ula yaf'ulu. Nah. Ya. Fa'ala ada 3. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila ada 2. Fa'ila yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Adapun urutannya ini sebagian beda ya. Kalau kita lihat sebagian kitab sorof beda-beda mengurutkan susunannya ini. Jadi jangan dipatok ini bab satu ini harus ini, enggak. Ya, tidak mesti. Kemudian yang fa'ula itu hanya satu. faula yaqulu. Kemudian untuk bab yang pertama, yaitu bab pertama dalam kitab ini, yaitu bab fa'ala yas'ilu, itu semua bina masuk dalam bab ini. Yang atas itu bahkan untuk bina ya, bangunan isim, bangunan fi'il, ada bina sahih. Bina sahih, sahih itu apa ya Bana Bila? Yang bukan huruf ilah. Yang huruf-hurufnya bukan huruf ilah dan bukan huruf tad'i, bukan mudha'af. Kalau mudha'af ya apa nak? Apa berarti? Ain dan lam fi'ilnya huruf sama. Bina misal apa Zufar? Misal. Misal itu fa fi'ilnya huruf illah ya. Kalau ajwaf itu yang ain fi'ilnya huruf illah. Naqis itu lam fi'ilnya huruf illah. Lafif itu ain dan lam fi'ilnya huruf illah. Multawi itu yang fa dan lam fi'ilnya huruf illah. Baik, seperti yang kita sampaikan kemarin, kita akan muraja'ah kembali untuk yang bina sahih dulu ya. Nah, telah disebutkan kemarin ansilahnya. Hendak ya Fana Abu Muhammad, selain doroba apa contoh satu? Ka kasaro yaksir sarif. Kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir maksurun misalun. Kasaro artinya apa? La taksir. Jangan langkau, pecahkan. Fusiro. Baik, telah dipecah. Fi'il madhi maklum. Indah kira wajar. Kasaro, kasaro. Kasaro, kasaro, kasaro. Kasaro, kasaro, kasaro. Kasarta. Jadi so. Kasarta, kasar tuna, kasar tum, kasar ti, kasar tuna, kasar tum, kasar ti, kasar tu, kasar ta. Oh, kasaro, kasaro, kasaru, kasarat, kasarata, kasarna, kasarta, kasar tuna, kasar tum. Kasar tu zujaja. Kasar tu zujaja. Kasar tu apa? Memecah kaca itu. Mereka banyak lagi-lagi telah memecah. Masih antum. Mereka banyak lagi-lagi telah kasar tum. Kalian banyak lagi-lagi telah memecah. Kasar tum. Loh, apa dong? Kasar. Kasaru. Kamaru ya, yang ada di atas. Ya. Nah. Mudah maklum. Yaksiru yaksirani. Yaksirani yaksiruna. Yaksiru yaksirani yaksiruna. Yaksiru yaksirani yaksiruna. Yaksiruna. Yaksiruna. Yaksiruna yaksiruni. Yaksiru yaksiru. Jauh. Yaksiru yaksiruna yaksiruna yaksiruna. Saya akan memecahkan. Nah, kelamor. Iksir, iksirah, iksiru, iksiri, iksirah, iksir, nah. Jauh. Iksiri. Pertama dari kami seorang wanita. Nah, contoh berikutnya, faala yafilu. Wazan faala yafilu. Contoh. Syarobah. Yafilu. Istrip, istrip gitu. Kalau ada tahu, hah? Wazannya apa kita? Faala yafilu. Kalau syariba ya srobu, isrob ya kan, srob-srob gitu kan, bukan isrib. Faala yafilu. Iya. Doroba. Sudah doroba. Selain doroba, selain kasaro. Masa? Itu jangan ngarang lo. Jangan dipaksakan, bukan babnya dimasukkan ya enggak mau. Wasalah mencuci. Nah, masuk itu. Ya, sorry. Wasalah mencuci dulu. Wasalah. Tapi usul dulu. Yang penak wah. Uslan masdar itu harus dihafal ya, masdar enggak boleh. Kalau masdar sulasi itu enggak boleh dia di karang. Enggak ada wazannya, dia harus lihat di kamus. Uslan wasala yaslu uslan. Wasilun. Kamu belum belajar, pernah belajar sorof kok. Fa'ala yafilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Masukkan wasala. Wasala yafilu waslan wasilun maf'ulun tuhsun. Wasala yafilu Muslah. Ya. Wasilun, mausulun, kesil, la taksil, mausilun, mausanun. Mausilun, mausilun sama, zaman makan sama. Mausilun, mausilun, mitsanun. Gusilah, yuk salu. Dibuka aja halaman 44, 45, 46 itu. Iya. Ya. Mungkin kita ulangi dari situ ya. Hamsilannya sudah ada. Wasala yafsilu guslan. Iqra'u wahai tisnayan salata. Wasala yafsilu guslan. Wasilun mahsulun. Cucilah. Jangan kamu cuci. Telah dicuci. Telah di. Alat mencuci. Mixer. Tempat mencuci. Mafil. Kalau fa'ala yafilu itu mazannya mafil ya. Sebenarnya faedah-faedah sudah ya. Isim zaman makan itu ada dua wazan, maf'il, maf'al. Penempatan-penempatannya sudah. Kalau fa'ala yaf'ilu itu maf'il. Nanti maklum? Ba'dah? Dia seorang perempuan telah mencuci. Wasarat. Aku telah mencuci mobilku. Wasarat. Saya lebih. Nah, untuk ada maklum. Ya silun, silani, siluna, tawsilun, tawsilani, ya silun, tawsilun, tawsilani, tawsiluna, tawsiluna, tawsilani, tawsiluna, siluna, siluna. Kau? Ya silun, ya silani, ya siluna, tawsilun, tawsilani, ya siluna, mereka banyak laki-laki sedang mencuci. Taksilina. Taksilina. Taksilina. Taksilina. Taksilina. Nah, kalau taksilina. Taksilina. Kamu seorang perempuan. Kilamur. Iksila, iksilu, iksini, iksila, iksilna. Kau. Iksila, iksila, iksilu, iksini, iksila, iksilna. Cucilah kalian banyak laki-laki. Iksilu. Cucilah kamu seorang perempuan. Nah, berikutnya. Apa maksudnya fi'il berikutnya? Kalau kita baca semua nanti enggak selesai-selesai banyak, ya. Kita ambil madhi mudhari amr saja. Mungkin nanti ya diselingi yang lain. Baik. Qotofa. Qotofa yang itu qotofa wa'ikum ma'adukum. Maf'il. Seorang yang memetik telah memetik yang dipetik di tempat memetik dengan sekali petik atau sebenarnya memetik. Orang yang memetik telah memetik yang dipetik. Yang dipetik. Maktufan, makul be. Di tempat memetik. Fi. Dengan alat memetik. Di mikrofin. Katan. Masih ada berapa? Satu, dua. Nah, di maklum. Qotoftuma. Nah, mudhari maklum. Jauh. Ya tibuna, Khalifani. Mereka dua orang perempuan. Atau? Atau kalian dua orang laki-laki. Atau perempuan kita sama laki-laki. Baik. Naktahi bihada. Ini amsirannya dihafalkan ya. Allah a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh.